السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين yang saya hormati. Pekan yang lalu sudah kita baca matan dari ucapan Syekh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah tentang afdalus sahabat, tentang sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka kita baca syarahnya dari Syekh Rabi' hafadahullahu ta'ala. Qala hafadahullah بعدما بين المؤلف رحمه الله تعالى فضل الصحابة على وجه العموم كما تقدم، يتحدث هنا عن فضل الخلفاء الراشدين وإثبات خلافتهم رضوان الله عليهم. قد الشيخ setelah penulis semoga Allah merahmatinya setelah menjelaskan keutamaan para sahabat secara umum sebagaimana telah lewat pada pembahasan yang lalu, maka di sini beliau membicarakan tentang keutamaan yang khusus pada al-khulafa ar-rasyidin dan juga penetapan khilafah-khilafah mereka. Fa ahlul hadis, ahlu sunnah, para ulama, para imam, tokoh-tokoh ahlu sunnah, yusbituna khilafataha ula'il a'immah. Mereka semuanya menetapkan khilafah imam-imam tersebut, khususnya khulafa ar-rasyidin al-arba'ah, khususnya khilafah yang lurus, yang empat, yaitu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Dengan ini berarti siapa yang tidak menetapkan khilafah mereka, atau tidak menganggap khilafah mereka, atau menganggap tidak sah khilafah mereka, maka orang-orang ini berarti keluar dari ijma' para ulama ahlus sunnah. Keluar dari jamaah kaum muslimin yang telah sepakat menetapkan Abu Bakar wa Umar, thumma Uthman, thumma Ali sebagai khalifah-khalifah. Faman syadza syudza. Siapa yang nyeleneh, yang berbeda sendiri, tidak mencocoki para imam-imam ahlus sunnah, maka dia akan menyendiri nanti yaumul qiyamah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah, dan juga menetapkan tartibihim. Tartib artinya susunannya. Pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ini juga ijma'. Ini juga sepakat para a'immah. Sejak para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'it tabi'in, dan juga para imam-imam ahlus sunnah dari madhab fiqih manapun. Apakah Syafi'iyah, ataupun Hanabilah, ataupun Malikiyah, ataupun Hanafiyah. Dalam masalah khilafah tidak berbeda. Mereka semua sepakat menetapkan yang paling pantas dan paling berhak untuk jadi khalifah. Yang pertama adalah Abu Bakar, baru kemudian Uthman, baru kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Maka sama juga kita katakan, faman syadza, siapa yang nyeleneh menyatakan yang paling pantas harusnya Ali dulu, baru Abu Bakar wa Umar, berarti dia menyelisihi seluruh para ulama. Berarti dia menyelisihi seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in, seluruh para imam-imam, dan seluruh madhab-madhab para ulama ahlus sunnah. Tentunya orang seperti ini dikatakan bal, dikatakan menyimpang, menyelisihi seluruh para a'imah, keluar dari ijma', keluar dari jama'ah. Wa tartibihim fil fadl, dan juga menetapkan urutannya sesuai dengan urutan khilafah, mereka tetapkan urutan keutamaan. Berarti tartibihim fil fadl mitl tartibihim fil khilafah. Susunan mereka dalam keutamaan seperti susunan mereka dalam khilafah. Yang terbaik, yang paling afdal adalah yang pertama menjadi khalifah. Yang kedua adalah yang kedua jadi khalifah. Yang ketiga adalah yang ketiga, yang keempat adalah yang keempat. Berarti urut-urutan keutamaannya sama dengan urut-urutan khilafah. Yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ala hadha istaqarra ra'yu ahli sunnah ba'da an kana hunaka ba'd al-afrad min ahli sunnah yuqaddimuna 'aliyan 'ala 'Utsman. Ini telah tetap keutamaan seperti ini urut-urutannya. Pendapat ahli sunnah setelah tadinya ada beberapa pribadi-pribadi yang mengutamakan Ali di atas Uthman. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan. Untuk menunjukkan hikmah dan bijaknya ahli sunnah, bahwa mereka menyatakan apa adanya. Kalau memang ada khilaf, dikatakan ada khilaf. Adapun Abu Bakar wa Umar, la khilafa. Tidak ada perselisihan. Semua sepakat ijma', yang paling afdal dari para sahabat Nabi adalah Abu Bakar kemudian Umar. Tidak ada perselisihan. Tetapi yang ketiga dan keempat, apakah Ali dulu kemudian Uthman, atau Uthman dulu kemudian Ali, pernah ada perselisihan. Saya katakan pernah ada perselisihan, karena setelah itu hilang perselisihan. Setelah terbukti dengan bukti-bukti, terbukti dengan hujjah-hujjah, maka mereka pun yang tadinya berbeda ikut sepakat dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat yang lain. Berarti dikatakan oleh Syekh Rabi, hunaka ba'dul afrad min ahli sunnah. Di sana ada beberapa pribadi dari kalangan ahli sunnah yang mengutamakan Ali dulu, baru kemudian Uthman. Thumma saqarra amru ahli sunnah. Baru kemudian mereka sepakat. Semua ahli sunnah. Setelah itu sepakat. Kapan itu? Ba'da dirasati wa ba'da al-qina'ah mimman kanu yufadziluna Aliyan ala Uthman. Setelah mempelajari, setelah qana'ah, setelah puas menerima hujjah-hujjah dari mereka-mereka yang tadinya mengutamakan Ali di atas Uthman, kemudian menyatakan betul bahwa memang Uthman, baru kemudian Ali. Setelah itu istaqarra ra'yahum ala anna fadlahum ala hadha tartib. Baru kemudian sepakat pendapat mereka menyatakan keutamaannya sesuai dengan keutamaan khulafa ar-rasyidin. Sesuai dengan tartibihim fil khilafah. Sesuai dengan urutan khilafahnya. Yaitu Uthman dulu, baru kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka sesuai dengan hikmah akan kita bedakan pula, dan para ulama membedakan pula orang yang menyelisih perkara yang ijma' dan orang yang menyelisih perkara yang mukhtalafun atau yang pernah ikhtalafun. Siapa yang menyelisihi ijma' berarti menyatakan Ali lebih utama dari Abu Bakar wa Umar. Ini menyelisihi ijma'. Maka mereka keras. Menyatakan bahwa itu ucapan bid'ah. Itu ucapan sesat. Itu ucapan menyimpang. Karena tidak ada satu pun dari sahabat wala tabi'in wala tabi'it tabi'in wala a'immah yang berpendapat seperti itu. Illa sirdimatun qalilun minasyiatu rafadah, dan mereka sesat dan menyesatkan. Kufur. Khana bin azakumullah. Kalau menyelisih ijma yang menyatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah yang paling utama. Adapun ketika mereka berkata Uthman dan Ali, menurut saya lebih utama Ali, baru kemudian Uthman. Maka orang ini tidak dikatakan sesat. Tidak dikatakan menyimpang. Karena pernah ada ucapan yang seperti itu. Walaupun dia menyelisihi perkara yang rajih, menyelisihi perkara yang sudah baku, yang sudah disepakati setelah itu. Setelah mereka mengalah karena hujah-hujah yang dibawa pada mereka, mereka yang mengutamakan Uthman baru Ali, lebih kuat. Khamilina azakumullah. Wa kana ba'duhum yaghdab min taqdimi Ali ala Uthman. Sebagian mereka marah kalau ada yang mengutamakan Ali di atas Uthman. Bahkan wa yashtadda fil kalam. Bahkan mereka marah dan mengucapkan ucapan yang syadid, ucapan yang keras. Malam yurabbi bi Aliin fa huwa adallu min himari ahli. Siapa yang tidak mengempatkan Ali, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Karena sudah ijma', setelah itu, setelah terjadi perselisihan sedikit, kemudian mereka sepakat bahwa yang lebih utama Uthman, baru kemudian Ali. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Lakin Ibn Taymiyyah yukhaffih, tetapi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah meringankan masalah itu. Artinya tidak sekeras itu. Mengapa? Karena memang pernah ada perbedaan sedikit masalah itu. Yukhaffif min mat'atil khilafi misti mas'alati tafdhil. Beliau meringankan perbedaan masalah keutamaan antara Ali dengan Uthman. Wa in kana istaqarra amruhum wa ijma'uhum ala tafdhil Uthman ala Ali. Walaupun setelah itu sepakat seluruh para ulama ahli sunnah, bahkan ijma' untuk mengutamakan Uthman di atas Ali. Faqala, maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ammal khilafah faman ta'ana fi khilafati ahadin minhum fahuwa adall min himari ahli. Kata beliau, adapun masalah khilafahnya, tidak ada seorang pun yang mencerca dan menyalahkan satu khalifah saja dari empat khalifah tersebut, kecuali dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Kalau menentang khilafahnya, kalau mencerca khalifah-khalifah tersebut, mencerca Abu Bakar, mencerca Umar, mencerca Utsman, mencerca Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka orang itu adall min himari ahli. Adapun kalau seseorang bicara, Ali menurut saya lebih utama daripada Utsman, dan semuanya adalah khalifah yang lurus, tidak mencerca khilafah, mengakui khilafah Utsman, mengakui khilafah Ali, tetapi dia menyatakan keutamaannya lebih utama Ali di atas Utsman. Walaupun salah, itu salah, bukan benar. Sebab dia berarti menyalahkan para sahabat karena memilih Utsman di atas Ali dan membaiat Utsman bukan Ali. Iya kan? Berarti dia menyalahkan sekian sahabat. Jelas ini pendapat yang syad, pendapat yang salah. Tetapi ma yuqalu fihi adl min himari ahli, tapi orang yang seperti ini tidak dikatakan lebih sesat dari keledai piaraannya, tidak. Tidak sampai seperti itu. Li'anna ba'd as-salaf, karena beberapa salaf seperti Sufyan ats-Tsauri dan Abu Hanifah, semoga Allah merahmati semuanya, mereka justru berpendapat Ali lebih afdal daripada Utsman. Apakah kalian mengatakan bahwa Sufyan ats-Tsauri afdal min himari ahli, atau menyatakan Abu Hanifah afdal min himari ahli? Khamilin a'azakumullah. Tsumma ba'da dzalik, tetapi ingat, setelah itu generasi berikutnya dari para ulama melihat bukti-bukti dan alasan-alasan yang dibawakan oleh para ulama yang mengutamakan Utsman di atas Ali lebih kuat. Fajtama'u, kemudian mereka pun sepakat ijma' menyatakan keutamaan Utsman di atas Ali, dan keutamaan mereka sesuai dengan keutamaan sesuai dengan khilafah atau urut-urutan khilafah. Yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullah, wa yashhaduna wa ya'taqidun anna afdala ashabi Rasulillah Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman thumma Ali. Kata musannif, wa huwa al-imam Abu Utsman as-Sabuni rahimahullah, menyatakan bahwasanya sebaik-baik sahabat Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Wa hadza dallat alaihi adillatun katsira, dan ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak, yakni atas keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Wa fa min al adillati ala tafdhil Abi Bakr wa Umar wa Utsman, di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah naik ke Bukit Uhud, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihi. Beliau naik ke Bukit Uhud bersama Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Farajafa bihim, tiba-tiba gunung itu bergoncang. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Utsbut Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa shahidan." Atau dalam riwayat, "Uskun Uhud, fama 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan." Tenanglah wahai Uhud. Jangan bergoyang. Tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya tidak ada di atasmu kecuali nabi wasiddiq dan dua syahid. Nabi Muhammad SAW, wasiddiq Abu Bakar. Famani syahidan, kalau begitu siapa dua syahid? Umar dan Utsman. Khana bin na'azakumullah. Bukan berarti Ali tidak syahid, Ali juga syahid, tapi ketika itu tidak bersama beliau, tidak bersama beliau di atas Bukit Uhud. Dan ini menunjukkan bahwa yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW justru Utsman. Karena Rasulullah SAW selalu bersama Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman. Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman. Dan juga sudah pernah kita sampaikan ijma' para sahabat dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar yang menyatakan kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami menyatakan dan Rasulullah SAW masih hidup. Afdalu ummatin nabi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman. Kami mengatakan dan Rasulullah masih hidup. Bahwa sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Dan tentunya walaupun ini ucapan sahabat, tetapi kalimat wa Rasulullah hayyun dan Rasulullah masih hidup, ini bukti kalau Allah SAW menyaksikan ucapan mereka dan setuju. Dan inilah yang dikatakan dengan hadis takriri. Hadis takriri. Apakah ini asar ucapan sahabat atau hadis? Hadis. Sama kedudukannya seperti hadis marfu'. Mengapa demikian? Karena ada kalimat wa Rasulullah hayyun dan Rasulullah masih hidup. Masih menyaksikan. Kalaupun beliau tidak mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Akan memberitahu nabinya dan rasulnya. Kalau sahabat mengatakan begitu, salah. Harusnya Ali misalnya. Tidak ada. Dan Rasulullah SAW setuju. Berarti kita sudah mendapatkan dua hadis. Hadis takriri dan hadis Uhud. Ketika di atas bukit Uhud menyatakan uskun Uhud atau usbud Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang ketiga, Nabi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila ha'itin min hawa'it al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menuju salah satu dari dinding-dinding Madinah. Li hajatihi, karena ada satu hajat beliau. Wa kharajtu fi ithrihi. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, aku pun mengikutinya. Falamma dakhala al-ha'it, ketika beliau masuk ke balik tembok untuk menunaikan hajatnya, jalastu ala babihi, aku pun duduk di pintunya. Wa qultu, dan aku katakan fi nafsi, la akunanna al-yawm bawwaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku akan menjadi penjaga pintu nabi. Bawwab adalah penjaga pintu. Hari ini aku akan menjadi penjaga pintu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walam ya'murni, padahal nabi tidak menyuruhku untuk menjadi penjaga pintu, tapi aku ingin memberikan jasa, memberikan kebaikan kepada Rasulullah sallam menjaga nabi di pintunya. Fadhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qadha hajatahu, maka nabi pun masuk dan menunaikan hajatnya. Wa jalasa ala quffil bi'ri, dan beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di pinggiran sumur. Wallahu taala alam, tentunya sumurnya tidak seperti sumur kita sehingga beliau bisa duduk dengan kakinya dijulurkan ke dalamnya. Fakashafa an saqihi, beliau singkapkan betisnya dan dijulurkan ke dalam sumur. Fajaa Abu Bakrin, kemudian datang Abu Bakar minta izin untuk masuk. Maka aku pun memintakan izin. Ya Rasulullah, ada Abu Bakar di luar, ingin masuk menemui engkau. Faqultu, aku katakan kepada Abu Bakar, kama ant. Kama ant artinya tetaplah di situ. Hatta astadina laka, hingga aku memintakan izin untukmu. Fawakafa fajitu ilan nabi. Maka beliau pun berhenti di situ, di pintu, dan aku datang kepada nabi. Faqultu, aku katakan, ya nabi Allah, Abu Bakrin yasta'adin. Ya Rasulullah, Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Qala i'dan lahu wa basyirhu bil jannah. Izankan dia dan beritakan berita gembira dengan surga. Fadakhala faja'a an yaminin nabi. Maka beliau pun datang duduk di samping kanan nabi. Menyingkapkan betisnya dan menjulurkan keduanya ke sumur seperti nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Umar, kemudian datang Umar. Aku katakan kepadanya, kama ant. Kama anta artinya tetaplah engkau di tempatmu. Hatta astadina laka, hingga aku mintakan izin untukmu. Maka aku pun meminta izin kepada Nabi SAW. Dan jawaban Nabi pun sama. I'dan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia untuk masuk dan beritakan berita gembira dengan surga. Faja'an yasarin Nabi SAW fakashafa an saqai. Maka Umar pun masuk dan duduk di sebelah kiri Nabi dan juga menyingkapkan betisnya dan menjulurkan ke sumur tersebut. Famtala al-quf, maka tempat duduk tadi atau pinggiran sumur tadi sudah penuh dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar, wa Umar. Falam yakun fihi majlisun, tidak ada tempat lagi untuk tempat duduk. Thumma jaa Utsman, kemudian datang Utsman. Fakultu, aku katakan juga kepada Utsman, kama ant, tetaplah di tempatmu. Hatta astadina lak, hingga aku mintakan izin untukmu. Maka dimintakan izin untuk Utsman, maka Nabi bersabda, i'dan lahu wa basyirhu bil jannah ma'aha bala'un yusibuhu. Izinkan dia masuk dan beritakan berita gembira dengan surga setelah musibah yang menimpanya atau bersama musibah yang akan menimpanya. Beritakan dengan surga setelah musibah yang akan menimpanya. Fadakhala falam yajid ma'ahum majlisan. Utsman masuk, tidak mendapatkan tempat duduk di pinggiran sumur. Fatahawwala hatta ja'a muqabilahum. Maka beliau pun menyeberang dan duduk di hadapan mereka. Jadi yang menghadap ke sana, Rasulullah SAW, di kanannya Abu Bakar, di kirinya Umar. Sedangkan Utsman di seberangnya, menghadap kepada Rasulullah SAW. Ala syafatil bi'ri, di seberang bibir sumur. Fakashafa an saqih, menyingkapkan kakinya, betisnya, kemudian dijulurkan ke dalam sumur. Faja'altu atamanna akhan li wad'u Allah an ya'tiya. Kata Abu Musa, aku berharap kalau saudaraku datang agar aku mintakan izin untuk masuk. Mudah-mudahan Nabi akan mengatakan izinkan dia masuk, wa basyirhu bil jannah, dan beritakan berita gembira dengan surga. Di dalam hati Abu Musa menyatakan, aku berharap kalau saudaraku datang saat ini. Qala ibn al-Musayyib, fata'awwaltu dhalika quburahum. Kata ibn al-Musayyib, aku menafsirkan kejadian itu adalah dengan kuburan mereka. Rasulullah SAW dikuburkan di kamar Aisyah. Abu Bakar di sebelah kanannya. Umar di sebelah kirinya. Utsman di tempat lain. Persis seperti ketika dikuburkan mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Ijtama'at ha huna wa infarada Utsman. Semuanya bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar wa Umar, sedangkan infarada Utsman, sedangkan Utsman terpisah. Yani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar dufinu fi makanin wahid. Yani Abu Bakar wa Umar dengan Rasulullah di satu tempat, sedangkan Utsman terpisah. Dikuburkan di Baqi' bersama para sahabat-sahabat yang lain. Wa hadha hadis juga sahih dalam Bukhari dan Muslim. Menunjukkan jaminan bagi Abu Bakar wa Umar wa Utsman dengan jannah. Hanya saja Utsman diberitakan akan ada kejadian yang menimpanya dari musibah. Dan ketika Utsman radhiyallahu taala anhu mengalami musibah ketika didemo oleh Khawarij sampai terbunuh, maka itulah yang dipahami oleh Utsman dan para ulama maksud Rasulullah SAW bahwa beliau akan terkena bencana atau musibah. Fahadhal hadis yadullu ala fadailihim. Hadis ini menunjukkan keutamaan-keutamaan mereka dan juga menunjukkan persaksian Rasulullah SAW kepada mereka dengan surga. Wa fadailahum kathirah, dan keutamaan mereka sangat banyak. Kathiratun wa kathiratun jiddan, banyak-banyak sekali. Semoga Allah meridhai mereka. Wa minha, dan lainnya, berarti hadis yang keempat. Berkata Ibn Umar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Baina ana na'imun ataitu biqidah." Biqidah laban. Ketika aku tidur, tiba-tiba aku didatangkan sebuah bejana susu. Fasyaribtu hatta anni la arrai yakhruj fi adfari. Aku minum sampai-sampai aku merasakan segarnya keluar di jari-jariku. Tsumma ataitu fadli. Kemudian aku berikan sisanya kepada Umar ibn al-Khattab. Khana bin na'azakumullah, lihat. Disebutkan kemudian aku berikan sisanya kepada Umar ibn al-Khattab. Qalu, mereka bertanya, "Fama awwaltahu ya Rasulullah?" Aku tanyakan kepada Rasulullah, apa tafsirnya yang kau tafsirkan ya Rasulullah? Itu kan mimpi. Apa tafsirnya? Apa takwilnya? Qala al-ilm, ilmu. Artinya Rasulullah SAW memberikan ilmu kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula, ini juga sama hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kelima. Qala Rasulullah SAW, "Baina ana na'imun ra'aitu an-nas ya'ruduna 'alayya wa 'alayhim qamsun aw qamsun minha ma yablughu thadi wa minha ma yablughu duna dhalik wa'urida 'alayya 'Umar ibn al-Khattab wa 'alayhi qamisun yajurruhu." Kata Nabi, ketika aku tidur, aku melihat manusia. Semua ditampakkan kepadaku. Sepertinya yu'raduna ya. Ra'aitun nas yu'raduna alaiya. Aku lihat manusia ditampakkan kepadaku. Wa alaihim qumsun. Masing-masing memakai qamis. Pakaian-pakaian. Ada pakaiannya yang sampai ke dadanya. Ada yang mencapai kurang dari itu. Berbeda-beda panjangnya pakaian. Sampai ditampakkan kepadaku Umar ibn al-Khattab dengan pakaian yang sampai diseret-seret karena panjangnya. Yajurruhu. Qamisun yajurruhu. Memakai qamis yang sampai panjang diseret-seret. Qul inna a'udzubikumullah. Tafsirnya, ketika ditanyakan, "Famada awwal tadzalika ya Rasulullah?" Apa yang kau takwilkan ya Rasulullah? Ini apa tafsir mimpi itu? Qala ad-din, agama. Yang ini sedikit, yang ini agak banyak, dan Umar sangat banyak. Lebih alim, lebih mutadayyin. Tapi apa bedanya? Al-ilm wad-din. Pada hadis pertama tadi al-ilmu. Pada hadis kedua ditafsirkan ad-din. Mal farq bainahuma? Ilmu biasanya perkara-perkara yang berkait dengan teori. Mengetahui ini, mengetahui itu. Tetapi din, amal. Dan biasanya yang satu mewakili yang lainnya. Kadang-kadang dikatakan din artinya berilmu dan beramal. Dikatakan ilmu, berilmu dan beramal juga. Tetapi kadang-kadang dibedakan kalau bersama-sama. Idan farada, kalau menyendiri mengandung makna yang lainnya. Din tentunya dengan ilmu. Tanpa ilmu gak mungkin dia mutadayyin. Demikian pula al-ilmu, enggak dikatakan ilmu kalau enggak diamalkan. Karena berarti ilmun yang ghairu nafi', yang tidak nafi'. Ilmu yang nafi' adalah ilmu yang diamalkan. Maka inilah yang dikatakan kalau dia menyendiri maknanya sama, kalau bersama-sama maknanya berbeda. Idza istama'a istaraq wa idza istaraqa istama'. Kalau bersama maknanya berbeda, kalau berpisah maknanya sama. Kalau seperti ini, din maknanya tentunya orang yang berilmu dan beramal. Ilmu, alim, maknanya orang yang berilmu dan beramal juga. Tetapi kalau dibarengkan, hadza masyaallah lahu ilmun wa din. Dia memiliki ilmu dan din. Maknanya memiliki ilmu secara teorinya dan dia juga memiliki pengamalannya. Ad-din. Baik. Dan ini dua-duanya tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa yakfi Abu Bakr radhiyallahu taala anhu annahu lamma irtadda katsir min al-a'rab wa minhum man mana'a az-zakah wa nadharahu as-sahaba wa Umar fi qitalihim sammama 'ala qitalihim. Cukup tentang Abu Bakar, keutamaan beliau ketika beliau tegas dalam menghadapi orang-orang yang murtad. Anahu lamma irtadda katsirun min al-a'rab, ketika murtad sebagian besar orang-orang A'rab, orang Badui. Wa minhum man mana'a az-zakah, di antara mereka ada yang tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar tegas terhadap mereka dan berupaya untuk memerangi mereka agar mereka kembali ke dalam Islam. Wa nadharahu sahabah, maka para sahabat yang lain menegurnya. Dan juga Umar menegurnya, "Ya Abu Bakar, apakah kita memerangi orang yang masih salat? Apakah kita memerangi orang yang masih mengaku muslimin, yang bersyahadat la ilaha illallah?" Tetapi Abu Bakar sangat tegasnya menyatakan dengan sammama ala qitalihim, tegas sungguh-sungguh untuk memerangi mereka. Jadalahu Umar, Umar membantahnya dan berkata, "Kaifa tuqatil an-nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Bagaimana engkau akan memerangi manusia padahal Rasulullah telah bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qalaha faqad 'asama minni maluhu wa nafsuhu." Sedangkan siapa yang sudah mengucapkannya, maka terjaga darahnya dan hartanya kecuali dengan haknya. Adapun hisabnya urusan Allah. Bukankah Nabi mengatakan begini? Yang mengucapkan la ilaha illallah terlindung darahnya, terlindung hartanya. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Yang menunjukkan bahwa beliau afqah min Umar. Yang menunjukkan bahwa beliau lebih faqih, lebih alim dari Umar. Padahal Umar sudah dipuji oleh Nabi dalam keadaan ilmunya dan juga dinnya. Ternyata Abu Bakar di atasnya. Kata Abu Bakar, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah." Sungguh aku akan perangi mereka, orang-orang yang membedakan salat dengan zakat. "Fa inna az-zakata haqqul mal." Sungguh zakat itu adalah haknya harta. Bukankah hadis tadi berkata, "Illa bihaqqiha," kecuali dengan haknya. Bukankah salat itu adalah haknya? Bukankah zakat itu adalah haknya la ilaha illallah? "Wallahi law mana'uni 'inaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'ala man'iha." Sungguh kalaupun hanya seekor anak unta yang biasa mereka berikan sebagai zakat di masa Rasulullah SAW, kemudian sekarang mereka tidak mau bayar, laqataltuhum 'ala man'iha, sungguh aku akan perangi mereka karenanya. Artinya bukan nilainya. Mana ucapan Abu Bakar? Bukan nilainya seekor anak unta seberapa sih, kok sampai diperangi mereka? Bukan itunya. Tetapi menunjukkan bahwa mereka menentang zakat, padahal zakat adalah haknya la ilaha illallah. Bukankah Allah berfirman, "Wa in tabu wa aqamu shalah wa atau zakah." Disebutkan oleh Allah syarat-syarat tadi. Kalau orang-orang kafir itu taubat masuk Islam, kemudian mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkan jalan mereka. Kalau sholat dan zakat, kalau tidak sholat tetap diperangi, kalau tidak zakat tetap diperangi. Itu dipahami dalam ayat tadi. Qala Umar, maka Umar berkata setelah dijawab oleh Abu Bakar, "Fawallahi ma huwa illa an qad syarahallahu sadra Abi Bakrin fa'araftu annahu al-haq." Sungguh demi Allah, tidaklah itu kecuali aku tahu bahwa Allah telah membukakan dada Abu Bakar untuk memahaminya. Alhamdulillah. Adikullah s.a.w. Fa'araftu annahu al-haq. Maka aku tahu bahwa itulah kebenaran. Aku tahu itu adalah kebenaran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bisa dibayangkan kalau Abu Bakar tidak menjadi khalifah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bisa dibayangkan betapa banyaknya para murtadin dan mereka salah memahami. Tidak memerangi mereka, khawatir memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kumuzim yang saya hormati. Itu juga keutamaan Abu Bakar. Ditambah dengan apa yang sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu. Apa saja? Rasulullah SAW memilih Abu Bakar sebagai imam salat. Itu sudah isyarat keutamaan Abu Bakar. Apalagi? Ketika Nabi menyatakan muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Apalagi? Ketika datang seorang wanita kepada Nabi dan dikatakan kembalilah nanti tahun depan. Wanita itu berkata, kaifa illam yajid illam ajidka. Bagaimana kalau aku enggak mendapati engkau? Illam tajidini, kalau engkau tidak dapati aku, fa'ti Abu Bakrin, datangnya Abu Bakar. Dan rawi berkata, turidul maut, bahwa si wanita itu yang memaksudkan kematian. Kalau aku datang kau sudah meninggal, bagaimana? Illam tajidini, kalau engkau tidak dapati aku, fa'ti Abu Bakar, datangnya Abu Bakar. Ditambah lagi dengan riwayat-riwayat yang sekian banyaknya, Rasulullah berangkat wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah pergi wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah datang wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW duduk wa Abu Bakar wa Umar. Ini sekian banyak hadis selalu Rasulullah Abu Bakar wa Umar. Rasulullah Abu Bakar wa Umar. Seakan-akan Abu Bakar wa Umar adalah pakaian Rasulullah SAW. Kemana saja Rasulullah SAW pergi, ada Abu Bakar, ada Umar. Khairul bin a'azakumullah. Wa min fadaili Abi Bakrin, dan termasuk keutamaan Abu Bakar juga. Dan juga keutamaan Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, addal ala khilafatihima. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan khilafah keduanya. Apa itu? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iqtadu billadzain min ba'di Abi Bakr wa Umar. Iqtadu dari kata qudwah, ikutilah, teladanilah dua orang setelahku. Teladanilah dua orang setelahku, Abu Bakrin wa Umar. Iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah, teladanilah, contohlah dua orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Dengan dalil-dalil inilah maka masalah khilafah Abu Bakar wa Umar tidak ada khilaf, enggak ada perselisihan. Orang yang menyelisihi betul-betul memaksakan diri dengan hawa nafsunya, ingin berbeda dengan seluruh para sahabat, ingin berbeda dengan seluruh para tabi'in, ingin berbeda dengan seluruh para ulama, yaitu kaum pendusta, para kadzabun dari kalangan Syiah. Mereka dalam keadaan sadar tokoh-tokohnya bahwa ucapan mereka menyelisihi seluruh sahabat, sadar. Kemudian mereka berkata, memang kami menyelisih seluruh para sahabat, karena para sahabat itu murtadin. Memang kami menyelisih mereka seluruhnya, karena seluruh mereka fusaq, orang fasik, orang begini, orang begitu. Dicerca habis para sahabat. Kami ngambil dari para ahlul bait. Dikecualikan ahlul bait. Baik, apakah ahlul bait juga cocok dengan mereka? Tidak. Ahlul bait pun mengutamakan Abu Bakar wa Umar. Sejak Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya oleh anaknya, ya ayahku, maaf dalunnas, man siapa paling baik dari manusia? Qala Abu Bakar. Thumma man? Qala Uthman. Qala Umar. Anak tadi berkata, kalau aku tanyakan, niscaya akan dijawab Uthman. Karena sudah umum di masyarakat. Kemudian siapa? Umar. Kalau aku tanyakan, kemudian siapa? Pasti jawabannya Uthman. Maka aku langsung berkata, kemudian engkau, wahai ayahku. Ini ingin pendapat yang tadi. Ali dulu baru Uthman. Kemudian engkau, wahai ayahku. Dijawab, la. Wa ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidak. Aku tidaklah seseorang, kecuali seseorang dari kalangan muslimin. Tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa inni akrahul khilaf. Aku tidak suka perselisihan. Uqdu ma antum taqdun, putuskan apa yang kalian putuskan, aku bersama kalian. Jangan dikira bahwa ketika dibaiatnya Abu Bakar, Ali belum baiat atau belakangan baiatnya karena tidak setuju. Bukan. Karena kesibukan beliau dan kesibukan ahli bait ketika itu, wafatnya Rasulullah SAW. Maka ketika dibaiat Abu Bakar, Ali tidak ada. Tapi beliau sudah ma'ruf ucapannya. Uqdu ma antum taqdun fa inni akrahul khilaf. Putuskan apa yang kalian putuskan, sesungguhnya aku tidak suka perpecahan, enggak suka pertikaian. Dan masih banyak lagi ucapan Ali bin Abi Thalib yang mengutamakan Abu Bakar wa Umar. Sampai Hasanul Husain, sampai Imam Zaid rahimahullah, yang ketika didatangi oleh kaum Syiah yang sudah mulai muncul mencaci maki Abu Bakar wa Umar, datang kepada Imam Zaid, "Ya Imam, engkau begini, engkau begitu, engkau begini, engkau begitu." Dipuji-puji habis oleh mereka. "Engkau imam kami, engkau wali kami, engkau adalah orang yang kami muliakan dan sebagainya. Kami ingin bertanya kepada engkau wahai imam, siapa manusia yang paling utama?" Dijawab Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Kaget mereka. Terkejut mereka. Dan berkata, "Engkau tidak memuliakan kakekmu Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak menyatakan Ali bin Abi Thalib yang paling utama?" Mereka pergi meninggalkan Zaid. Maka Imam Zaid rahimahullah berkata, "Rafadtumuni, rafadtumuni, fa antumur rafidah." Kalian menolak aku. Kalian menolak aku. Berarti kalian bukan pencinta Ahlul Bait. Kalian penolak Ahlul Bait. Maka lebih tepat nama mereka adalah Rafidah. Mereka membanggakan dirinya sebagai Syiah. "Kami Syiatu Ali, Syiatu Ahlul Bait." Kadzabun. Mereka berdusta. Karena mereka bukan pembela Syiah, bukan pembela Ali, bukan pembela Ahlul Bait. Mereka Rafidah. Yarfudu Ahlul Bait. Mereka menolak Ahlul Bait, menolak ucapan Ahlul Bait, menolak nasihat Ahlul Bait. Itu mereka Rafidah. Berarti yang siapa yang sisa? Sahabat yang lain sudah dicerca, Ahlul Bait pun dimusuhi oleh mereka. Ditinggalkan Zaid oleh mereka. Demikian pula Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah, imam secara keilmuan. Bukan imam berarti dia khalifah, bukan. Ja'far As-Sadiq ditanya oleh masyarakat yang kesyiah-syiahan, "Siapa manusia yang paling utama?" Dijawab Abu Bakar. "Engkau memuliakan Abu Bakar padahal dia merampas hak dari nenek moyangmu." Dia jawab, "Bagaimana mungkin aku akan mencerca Abu Bakar wa Umar? Di samping keutamaan mereka, mereka Abu Bakar telah melahirkanku dua kali." Telah melahirkan diriku dua kali. Ternyata Ja'far Sadiq dari sisi ibunya itu dari anaknya Abu Bakar. Kemudian dari anaknya Abu Bakar lagi. Berarti dia dilahirkan dari ibu turunan Abu Bakar dua kali. Bagaimana mungkin aku memusuhi Abu Bakar wa Umar? Berarti keanehan. Karena Syiah Rafidah selalu membawa ucapan Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq yang mencerca Abu Bakar, mencerca Umar. Itu Ja'far yang mana? Ja'far Sadiq yang mana yang kalian maksud? Adapun Ja'far Sadiq turunan dari Ahlul Bait adalah seorang yang saleh, mukmin, taqi. Adapun mereka menyatakan Ja'far Saleh fiktif, bukan Ja'far Sadiq fiktif, adalah Ja'far yang mereka bikin sendiri kisahnya, yang sungguhnya wujudnya tidak ada. Atau ada ternyata Ja'far Kadzib, bukan Ja'far Sadiq. Ini khunilin a'azakumullah yang terjadi. Dan dibawakan riwayat-riwayat dari Ja'far Sadiq dalam bukunya Syekh Rabi' tentang masalah tahrifnya Rafidah terhadap Quran. Dan kembali kepada kitab. Qala, dikatakan, "Wali Uthman fadail, wali Ali fadail kathirah." Uthman juga memiliki keutamaan, Ali juga memiliki keutamaan yang sangat banyak. Asyahid tentunya yang menjadi bukti adalah anna hadhihi isyaratun ila anna ahla sunnah yahtarimuna sahaba jami'an. Ini isyarat bahwa ahlu sunnah memuliakan para sahabat seluruhnya. Wa yuhibbunahum, mencintai mereka. Wa yujillunahum, memuliakan mereka. Wa yanzilunahum manazilahum, dan mendudukan mereka sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Allati yastahiqunaha, yang memang masing-masing pantas mendudukinya. Wa yu'minuna biqaulin Nabi SAW, dan mereka ahlu sunnah beriman dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. La tasubbu ashabi, jangan kalian cerca sahabat-sahabatku. Falau anna ahadukum anfaqa misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim aw nasifahu. Jangan cerca sahabat-sahabatku, karena sesungguhnya salah seorang kalian walaupun berinfak segunung Uhud emas, enggak akan bisa mencapai kedudukan mereka, bahkan enggak bisa separuhnya sekalipun. Wala nasifahu, tidak pula separuhnya. Fa hadzal hadits yakfi qati'an li alsinati man yatakallamuna fi ashabi Rasulillah SAW. Maka hadis ini cukup. Hadis ini cukup untuk membantah secara tegas dan memutus lidah-lidah orang yang mencerca sahabat. Cukup hadis ini untuk memutus lidah-lidah mereka yang mencerca sahabat-sahabat Nabi SAW. Yani lau tunfiq mil ahadihi dunya. Yani kalaupun kalian berinfak sepenuh bumi ini atau berinfak segunung Uhud emas, enggak akan bisa mencapai apa yang telah mereka capai. Enggak akan mencapai apa yang dicapai oleh para sahabat dari kedudukan yang mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Dengan infak mereka separuh mud saja. Kamu infak segunung Uhud emas, sahabat infaknya semud saja atau separuhnya mud saja. Itu kalian enggak bisa mengalahkan mereka. Enggak bisa menduduki kedudukan mereka. Limana? Apa perbedaannya? Padahal infaknya lebih besar kamu daripada mereka misalnya. Lima waqara fi qulubihim, dengan apa yang ada pada hati-hati mereka. Dari keimanan, dari keyakinan, dari perkara-perkara yang mulia yang ada di hati mereka. Sehingga nilai apa yang mereka infakkan lebih besar, lebih tinggi daripada nilai yang kalian infakkan walaupun segunung Uhud emas. Walaupun sepenuh bumi harta. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan keutamaan mereka bi'idznillah ta'ala pada kajian mendatang insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.